كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Makanya ya, entengin puasa terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, saya tadi merinding ya dengar testimoni dari Ibu Hajah Rusmi, pengalaman ketika suaminya meninggal dunia. Bapak Suhadi yang dirahmati Allah, terima kasih teman-teman Al-Azhar sudah mempelopori sesuatu yang di luar sana sih sebenarnya. Tentu ini akan mengundang pertanyaan, tapi sebagai peletak dan pelopor, sepertinya memang ini sesuatu yang harus dilaksanakan. Karena problem keumatan juga yang luar biasa di urusan pemakaman ini. Jadi saya bilang kepada Bu Emma, saya bilang, insya Allah saya mau ikutan gitu. Bukan ikutan dikubur nih, tapi ikutan ngurus, ikutan untuk menyadarkan teman-teman untuk mempersiapkan, bukan cuman pastilah amal sih insya Allah lah ya, Pak Bupati yang seperti Pak Bupati tadi sampaikan dan juga Pak Nugroho dan kawan-kawan, bahwa insya Allah kita semua akan mempersiapkan. Bagi mereka yang sadar, mereka pasti akan mempersiapkan hari dimana Allah memanggil. Tapi nampaknya kaum muslimin juga sekarang ini harus juga berhitung, harus juga berpikir tentang fisiknya, di mana dia nanti dikuburkan. Demi Allah Pak, ketika ayah kami meninggal dunia, segitu kami punya masjid, besar masjidnya, Masjid Al-Mansuriyah di Jakarta. Problem kemudian timbul bahwa sekarang ketinggian masjid itu di bawah dari jalanan. Maka berkali-kali kami melihat makam dari orang-orang tua kami kerendam terus. Setiap hujan banjir kerendam, banjir kerendam, banjir kerendam. Sehingga saya mencoret Masjid Al-Mansuriyah dari pilihan di mana ayah kami dikubur. Dan itu enggak selesai sampai besok pagi. Mau di mana dikuburkan itu enggak selesai sampai besok pagi. Kami punya alternatif kampung kelahiran beliau, udah jadi BSD. Udah jadi nggak dikenal lagi namanya, ya pokoknya udah jadi BSD dah. Udah bingung nih. Alhamdulillah anaknya putra beliau ada pesantren. Kita geser sebagian lahan kemudian untuk pesantren. Bayangkan kalau orang-orang yang tidak punya akses terhadap tanah. Jadi saya kira, dan ini juga disaksikan sama teman-teman pemirsa ANTV di seluruh tanah air, bahwa pada akhirnya memang harus dipersiapkan juga gitu. Nanti kuburnya di mana gitu? Dimakamkannya di mana? Karena akhirnya gitu loh, persoalan lahan terutama di DKI dan kota-kota besar itu sudah tidak lagi menjadi persoalan yang mudah dan gampang. Maka kami terima kasih juga kepada Pak Bupati yang begitu responnya cepat sekali buat Pak Mandra dan kawan-kawan. Mudah-mudahan Pak Bapak panjang umur. Insya Allah. Pokoknya kalau masih hidup malah jangan dikubur. Insya Allah. Buat Ibu juga Masya Allah ya, mudah-mudahan panjang umur Ibu. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sih canda-candaan kecil saya sama Sani dan kawan-kawan. Boleh juga tuh kita bikin free trial buat orang-orang gitu. Dia ngejajalin mobil jenazahnya Al-Azhar, kita bikin wisata, apa sedikit kematian itu ya. Direct nih tempatnya di sini. Terus kemudian artinya dengan adanya satu ruang yang sudah punya kita, sepertinya juga kita bisa menyadarkan orang secara langsung, direct, bahwa mereka akan kembali. Mereka nanti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu juga saya bilang, sepertinya walaupun disekat-sekat, ini bagian muslim, ini non-muslim, kok sepertinya kalau satu atap tetap gaduh ya, saya bilang. Tetap gaduh gitu. Karena bagaimanapun nanti kita akan melewati areal pemakaman. Begitu kita melewati masuk saja, kita sudah harus memberi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dulu enggak dikenal ahlal kuburnya minal muslimin wal muslimat kah atau tidak. Kan gitu. Tapi assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, ketika kita masuk kanan pemakaman non muslim, kiri misalkan pemakaman muslim atau sebaliknya, salamnya buat siapa? Jadi problem. Kemudian hilir mudik, orang-orang yang kemudian tidak bersih, maaf ya, dalam keadaan dia junub dan segala macamnya. Dan ini problem buat yang dimakamkan. Di dalam terminologi pembelajaran tentang kubur, dulu kita belajar ketika kecil ada malaikat Rumman namanya. Yang akan masuk sebelum malaikat Munkar Nakir. Masya Allah ya Pak, untuk urusan kita aja yang belum tahu selamat dan tidak. Andai kemudian dihajar oleh malaikat Rumman. Walaupun hadisnya tentu lemah. Hadis-hadis seputar kubur memang lemah-lemah. Tapi siapa yang berani juga jamin kalau itu tidak terjadi. Saya sih ngambil resiko percaya. Daripada saya gak percaya tapi ternyata terjadi. Gitu. Nah, kalau kemudian palu godamnya malaikat Rumman itu kena. Dan teriakan si ahli kubur yang disiksa itu juga kemudian kena dan terdengar. Jadi palunya kedengaran, suara hantemannya kedengaran, dan suara sakitnya di alam kubur kedengaran, sama yang di atas sana, yakni di hamparan bumi, maka niscaya mati semua. Hanya mendengar saja, punah semuanya gitu. Bayangkan kegaduhannya kalau satu komplek. Sama yang lain-lain, berturut-turut kita aja, gaduh juga gitu. Ini bercanda tentu saya bilang, ini untuk mengatakan bahwa alhamdulillah sudah ada alternatif gitu. Sudah ada alternatif dan saya kira Al-Azhar nanti mungkin bisa mengembangkan ke kota-kota lain, ke kota-kota besar yang lain yang saya kira juga punya problem yang juga relatif sama. Misalkan kayak Bandung, Depok, mungkin karena populasi kita banyak, yang lahir banyak, yang meninggal juga banyak. Dan saya tersenyum gitu, Al-Azhar ini luar biasa. Tinggal selangkah lagi rumah sakit yang very-very big-nya dibikin. Komplit dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Luar biasa. Dan nanti kendaraan buat menuju entengnya hisab. Kendaraan untuk menuju pada pembebasan dari api neraka. Ada lembaga wakafnya. Ada wakaf Al-Azhar. Yang insya Allah itu yang akan membuat kita secara amal soleh mudah-mudahan diterima dan amal buruk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, perkara kematian ini memang bukan perkara daftar urut. Bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Siapa yang bakalan dicabut oleh Allah, enggak ada yang tahu. Bahkan termasuk malaikat Israilnya sendiri tidak tahu. Tidak mengerti. Ketika saya dulu bertanya kepada guru-guru, apa rahasianya, apa hikmahnya, salah satu di antaranya adalah semua harus mempersiapkan dirinya. Karena itu kita mengenal tuh amalan-amalan yang bisa membuat kita kemudian menjadi terbebas dari siksa kubur. Kita mudah ringan dihisabnya. Bahkan kemudian kita dilapangkan alam kuburnya. Kita belajar kemudian amalan-amalan apa yang hingga sampai nanti gitu. Terus bergulir amalan itu diantaranya. Nah, tiga-tiganya udah punya tuh al-azhar. Pendidikan sudah punya. Mungkin sudah ratusan ribu orang mungkin ya sudah dihasilkan oleh al-azhar. Anak-anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat. Dan amal jariah. Semua sudah dimiliki oleh al-azhar dan jamaah. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan amal-amal ini menjadi amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan diterima. Saya kepikiran, Pak. Saya pribadi kepikiran. Benar-benar kepikiran. Apalagi kalau kita bolak-balik kemudian membaca surah Qaf, surah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah, dibaca setiap Jumat, minimal seminggu sekali. Qaf wal Qur'anil Majid. Allah bersumpah dengan huruf ya muqatta'ah. Kalau Allah sudah kemudian mengawali satu surah Qaf itu dengan surah dengan huruf muqatta'ah, itu berarti surah itu luar biasa. Walaupun semua surah insya Allah pasti luar biasa, tapi ada keistimewaan. Qaf wal Qur'anil Majid. Benar, ternyata di dalamnya itu isinya masya Allah tentang kebangkitan, tentang kubur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal 'ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Allah bilang, A'idha mitna wa kunna turaban. Apa benar nanti kita dibangkitin lagi, kita bakal punya badan yang baru lagi, bakal punya jasad yang lengkap kembali. Apa iya nanti yang sudah dihancurkan tulang belulangnya, lalu kemudian bakal menjadi manusia yang sempurna kembali. A'idha mitna wa kunna turaban. Allah bilang, dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Kalaupun badan kalian hancur, qad 'alimna, kami tahu ma tanqusul ardu, apa yang kemudian dimakan oleh bumi, apa yang dilenyapkan, dihanguskan, dihapuskan, dihabiskan oleh bumi. Tapi apa Allah bilang, wa 'indana kitabun hafiz. Ada catatan yang enggak bakal hilang, karena catatan itu adanya di Allah yang hafiz. Lalu Allah mengisahkan kemudian, sebelum nanti sampai kepada ayat yang terkenal sekali, insya Allah ibu bapak walaupun mungkin tidak menghafal, insya Allah pernah mendengar tentang Raqib dan Atid. Nanti sampai ayatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Karena sistem pencatatan Allah begitu sempurna, detail. Sekarang saja kalau kejadian di bandara, hotel, tempat-tempat publik, ada CCTV. Tinggal rekaman yang dibongkar, semua kelihatan, tercatat. Nah, sebelum mengisahkan itu, Allah kisahkan tentang buminya, tentang angkasanya, tentang langitnya. Apalam yanzuru ilas sama'i fawqahum. Kamu gak lihat tuh, langit. Kaifa banainaha, bagaimana kami meninggikannya. Wa zayyannaha, dan kami menghiasinya. Wa ma laha min furuj. Allah suruh lihat kita lagi apa? Wal arba madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsirata wa dhikra li kulli 'abdin munib. Terus cerita sampai Allah mengatakan bahwa dulu juga ada yang seperti kalian semua. Yang penting berbuat baik. Yang penting di dunia. Enggak, yang penting juga di akhirat juga penting. Kan ada orang bilang, enggak usah lah berjilbab. Yang penting di dunianya beres, berjilbab juga buat apaan. Kalau nanti masalah, akhlak yang enggak benar. Loh, ini persoalannya harus benar-benar mengusahakan supaya sempurna. Tak penting Islam, yang penting sama orang tua baik, sama tetangga benar. Sekarang udah mulai musim kembali. Padahal dulu udah diceritakan oleh Allah. Kadzabat qablahum qaumu Nuhi wa ashabu Rasi wa Tsamud. Wa Adu wa Fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul Aikati wa qaumu Tubba. Kullun kadzabar rusul wa haqqa wa'id. Afa'ayina bil khalqil awwali balhum min khalqin jadid. Baru kemudian Allah bilang, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Aku kan yang menciptakan kalian. Aku tahu betul. Jangan yang diomongkan oleh kalian. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Baru terbersit saja, Allah sudah tahu. Allah paham. Bahkan bukan cuma paham, wa indana kitabun hafiz. Allah catat itu. Hah? Betul enggak dia? Beli itu buka enggak makan. Makanya dah entengin perut tuan. Saat perjanjian Hudaibiyah disepakati. Makanya dah entengin puasa, terutama. Ini yang sampai dan kandang di sini ketampuan. Ada di sini juga yang menemukan. Tahu kapan berbuka, orang lain tuh. Itu si perempuan, anak perempuan ini pergi, ternyata air ini dari Ibn Umar. Dia berkata, kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan, katanya dah entengin puasa, terutama. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Nanti ketemu semua malaikat pencatat, pengawas, catatannya apa yang dicatat, orang yang dicatat, malaikat yang mencatat, semua ketemu ngumpul yang satu. Yaumul hisab. Dan sebelum nanti Yaumul Hisab, ada di alam kubur duluan. Bahkan sebelum di alam kubur, itu diindikasikan oleh ayat seterahnya, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقَ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ. Nanti akan datang sakratul maut. Bisa ringan, bisa berat. Masya Allah, seorang Rasul saja. Kita sama-sama tahu bagaimana sakaratul mautnya Rasul. Semua kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nggak ada yang bisa kemudian terbebas dari rasa sakit sakratul maut itu. Tapi ya, kita juga melihat gitu ya, apa namanya, pertolongan Allah, rahmat Allah buat orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang tua saya yang di Al-Azhar, Pak Suhadi, dan orang-orang tua saya yang lain. Tentu sempat melihat, banyak melihat teman-teman sejawat, keluarga meninggal. Saya di usia saya masih tidak terlalu tua, walaupun juga sudah bukan lagi remaja. Melihat juga gitu. Sekarang ini saya menyaksikan juga santri yang meninggal dunia, meninggalnya enak banget. Sebelumnya ada tanda-tandanya. Ada seorang santri saya, datang orang tuanya. Kemudian orang tuanya bilang, tuh Ustaz Yusuf tuh, deketin. Nggak mak, nanti juga ketemu. Nanti kita bareng-bareng Ustaz. Terus dia bicara, dia pengen ngapalin Quran. Kata Ustaz, walaupun nggak nyampe 30 juz, kalau kita niat ngapal 30 juz, mak, nanti kita dibangkitkan dalam keadaan seolah-olah kita udah ngapal 30 juz. Doain mak, mudah-mudahan saya bisa jadi penghafal Quran. Orang tuanya pergi, pulang, dia meninggal dunia. Kita juga mendengar barangkali kisah-kisah yang ajib banget seputar orang-orang yang meninggal dunia. Kita rindu. Gimana kita bisa meninggal kayak mereka? Habib Syekh, ya, seorang apa namanya munsyid, ya, seorang pelantun salawat, itu punya abah juga yang luar biasa. Abahnya bilang sama anak yang pertama, kamu ikut, kamu pakai baju yang terbaik, pakai pakaian yang paling bagus, kamu pakai minyak wangi. Temenin abah. Abah mau sholat, nanti kamu gantiin. Gak ada yang ngerti kalau ternyata abahnya Habib Syekh meninggal dalam keadaan sholat, lagi ngimamin. Seperti ada tanda-tanda. Nenek saya pribadi. Nung orangnya ketika hidup, Masya Allah. Saya kecil dituntun oleh beliau ke pasar. Pemirsa yang dirahmati Allah, betul tuh. Orang baik itu insya Allah lah. Mudah-mudahan meninggalnya enak. Meninggalnya enak. Saya tuntun sama nenek saya ke pasar. Beli durian. Tapi yang dia beli, durian busuk. Apa kata nenek saya? Kumpulin durian-durian busuk, kumpulin. Saya mau beli durian busuk. Saya nanya, kenapa durian busuk, Mi? Yang dikumpulin. Kalau yang bagus mah laku. Yang jelek ini yang gak laku. Kumpulin, saya disuruh gendong itu durian. Sama saudara saya yang lain. Kemudian dijadiin cincah. Orang zaman sekarang gak pernah atau gak ada barangkali kuali yang besar sekali. Kecuali orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu tuh kualinya gede-gede. Kenapa? Karena orang zaman dulu senang kemudian membuat makanan buat orang lain. Tapi kalau yang sekarang kan cuma rice cooker segitu saja. Karena kalau masak pasti buat dirinya sendiri. Kalau zaman dulu, Bu, Pak, saya menyaksikan setiap kali masak itu 2-3 dandang. Dandang masih ingat gak? Masih ingat yang patate hitam. Dandangnya merah tapi patate hitam. Itu 2-3 dandang lalu bakulnya juga gede. Bagi-bagi sama orang lain. Meninggalnya Masya Allah. Dalam keadaan sudah dying beliau. Keluarga sudah ngumpul. Tiba-tiba dia bersuara. Ketika KFI, kakak saya, salah satu kakak saya bilang. Nih, kita udah ridho. Udah semua udah ngumpul. Meninggal, kalau Umi mau duluan. Duluan. Dia buka mata. Dia bilang, tar aja. Katanya malam Jumat besok. Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Katanya kematian gak ada yang tahu. Gak ada yang ngerti. Kok bisa? Beliau tahu dan semua mundur. Udah kita siap-siap malam Jumat besok. Dan malam Jumat yang berikutnya betul dia meninggal. Allahu Akbar. Engkong saya itu dari garis nenek. Yang ini garis engkong. Engkong itu di Tanabang. Masjid Jami Al-Ma'mur. Dari mulai yang gak ada tuh masjid sampai ada keluarga dia itu. Di Pertamina, di rumah sakit Pertamina tiba-tiba diribut mau pulang. Oh mau pulang. Mau meninggal di rumah. Sini gak enak, tak tidurnya gak tahu buka siapa. Coba, dalam keadaan dia dying loh. Dalam keadaan udah dibius, udah segala macam masih ngomong, minta pulang. Hari Sabtu, pulang. Ayah saya kebetulan aktif di Istiqlal. Termasuk pendiri di Istiqlal dari tahun 62, dari Istiqlal masih kosong. Saya ngeliat gambar-gambar beliau, Masya Allah. Anak ayah kami itu putra pertamanya engkong. Jadi Masya Allah lah. Nah, kemudian saya menyaksikan waktu itu saya masih remaja. Sekarang sudah remaja tua. Dulu masih remaja banget. Terus kata engkong, hari Sabtu tuh pagi kami bawa pulang ke rumah. Apa kata beliau? Cari mualim sapi agami, cari dia. Cari. bilang hari Selasa jangan kemana-mana nyolatin engkong. Coba tuh, nyolatin engkong. Gak ada dia lepas berjamaah, gak ada dia lepas masjid. Masjid terus dalam keadaan dia kayak apa semaput juga masih bisa digendong. Kayak meninggalnya kayak begitu. Saya waktu itu masih belajar dan sekarang pun masih belajar. Kok bisa ngomong kayak ngedahuluin takdirnya ya? Cari mu'alim oleh Mak Syafi'i Azami itu dulu adalah kiai besar di Jakarta. Dicari gak ketemu, Pak. Gak ketemu, sampai Selasa gak ketemu. Padahal mu'alim itu ada 300 majelis. Setiap minggu itu 300 majelis. Bergantian tiap hari, tiap jam. Satu hari bisa 4-5 tempat. Kok gak bisa dicari? Kemana nih mu'alim? Hari Selasa pagi, ayah kami, Kiai Sanusi Hasan, kemudian bisikin engkong. Apa kata ayah kami? Dengan penglihatan basirohnya, mungkin wallahu a'lam bishawab. Apa kata beliau? Kong, mu'alim udah datang. Selasa. Kong, mu'alim udah datang. Marah yang lain, adik-adiknya marah. Uci, mau bohong lo. Mu'alim gak ada, gak dicari. Gak ketemu, dicari gak ketemu. Uci bilang, gak Uci bilang sama abah. Mu'alim udah ketemu. Apa kata ayah saya punya pandangan? Jangan halangin dia menghadap kekasihnya lebih cepat. Dia pengennya Selasa tuh kali udah mau udah Selasa. Nah ini Selasa, jangan sampai lewat Zuhur. Makamnya repot kan udah keburu maghrib. Nanti buru gelap gitu. Ini pembicaraan kelas atas nih, kelas elit anggota dewan nih. Kita waktu itu masih di bawah itu ya. Gak ngerti Pak, tapi engkong begitu dengar mu'alim Syafi'i Azami udah datang, dia bilang, terus mengucapkan kalimat tauhid, ini enggak. Dari Sabtu tuh, Sabtu bawa pulang, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kagak ada yang ngomongnya, gak ada apa ini, kita gak tahu dia sholat apa kagak, gak ngerti. Tapi, terus dipimpin, ini enggak. Hebatnya nih Pak. Saya menyaksikan satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Seganti berganti kemudian para alim ulama nyolatin beliau di Masjid Jami Al-Ma'mur di depan apa namanya? Madrasah apa itu? Jamiatul Khair di pertigaan apa di perempatan Tanah Abang. Berganti-ganti-ganti tiba-tiba lewat rombongan mu'alim Syafi'i Azami. Menurut yang nganter mu'alim ngelihat bendera kuning. Mu'alim nanya begini, "Itu si Hasan yang meninggal ya?" Gitu. Itu si Hasan yang meninggal ya. Kayaknya mah siapa lagi yang meninggalnya. Lah emang kenapa siapa? Men yakin banget Hasan. Mu'alim turun benar. Dan sesuai dengan cita-cita dia. Disolatin sama mu'alim Syafi'i Azami. Dia punya guru. Subhanallah. Nah kelasnya engkong aneh. Gurunya mu'alim Syafi'i Azami. Tapi di umur 90 tahun. Aneh negor dia nih. Umur 90 nih. Negor. Dia bawa apa namanya. Bawa kitab. Minggu pagi dia datang, dia naik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dia bukain pintu. Dia bilang, Kong, engkau kan udah guru besar, udah kiai. Masa mau ngaji sama mu'alim? Apa kata dia? Engkau mau meninggal dalam keadaan nuntut ilmu. Siapa tahu engkau meninggal dalam keadaan nuntut ilmu. Kalau engkau meninggal dalam nuntut ilmu, Allah mudahin engkau nanti meninggal dunia. Jadi ya. Nah sementara, saya pun melihat tidak sedikit orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan payah. Sesuai dengan profesi saya sebagai seorang pendakwah, di macam-macam saya ngelihat dan amit-amit deh, na'udzubillah min dzalik. Yang pernah bermimpi kemudian sakaratul maut datang dalam keadaan rezeki orang masih ada di kita, tanah orang masih kita injak, belum kita minta maaf sama orang tua, istri belum minta ridho dari suami, suami belum minta maaf juga sama istri, anak begitu juga dari orang tua. Waduh jangan sampai deh. Karena saya di usia apalagi sih bang orang tua saya yang udah lebih lama lagi hidupnya. Ampun Pak, ampun. Itu ada yang sekarat 3 minggu. Dan begitu dah, wuh, itu sampai goyang tempat tidurnya. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang ada permintaan doa ya. Ustadz, tolong datang ke kamar anak saya. Tolong datang ke kamar suami saya. Atau datang ke kamar adik saya. Atau datang ke kamar kakak saya. Macam-macam tuh Pak. Macam-macam. Kalau enggak aib, udah aneh foto tuh. Boleh foto dan videoin, tapi itu kan perkara aib. Cuman kita yang ngelihat jadi, astagfirullah kita meninggal kan bagaimana urusannya. Terus kita tanya riwayatnya, bagaimana riwayatnya. Ada yang megang jimat, ada yang megang keris, ada yang megang cincin yang dianggap bertuah. Ada yang kemudian berperkara sama saudaranya. Ada yang sampai sekarang belum dapat ridho dari mertuanya. Ada yang begini, macam-macam. sehingga melahirkan juga satu gagasan kepada Al-Azhar dari diri saya bahwa sepertinya gitu loh, universiti kematian juga tetap harus kita siapin. Bukan saja mengedukasi orang bahwa Anda harus hidup yang benar, kemudian juga nyiapin tempatnya, tapi mengedukasinya juga. Sampai kemudian anak-anaknya seperti apa. Jangan sampai anak meninggal, apa bapak meninggal dunia, baru seminggu anaknya udah main biliar sambil taruhan. Kemarin bapak gue meninggal, tak gitu. Ih beneran, ini masalah sekarang ini. Masalah, saya pernah datang juga ke salah seorang jamaah meninggal dunia di atas. Begitu saya datang ada suara Imam Sudes, keren kan? Begitu saya datang, ada Imam Sudes nih. Datang dari mana nih? Siapa yang ngundang? Meninggal doang ada Imam Sudes, suara Imam Sudes. Kan kita kenal suaranya kayak apa ya? Ar-Rahman, kayak gitu dah. Mirip-mirip enggak? Ayo ya. Allamal Qur'ana khalaqal. Tapi di depan pada ngerokok. Duduk, wah masalah loh ini. Maka ketika tadi Ibu Rusni cerita, begitu nyampe sini udah rapi semuanya, tendanya, apanya. Wah, saya bilang, benar itu. Nah, sementara tuan rumah, anak-anaknya apanya pada di luar ngobrol, ketawa ke TV, cekak ke cikiki. Itu kan begitu tuh sekarang ini. Tapi kok ada suara Imam Sudes ya, gitu. Saya bilang, saya mau ngelihat almarhum. Ah, silakan, Pak Ustaz, ada di ruang tengah. Ternyata, Pak, itu ada MP3 ditaruh di dada sang mayit. Coba tuh, bagaimana ceritanya? Ini mayit nih. Terus, ngarah simpel. MP3 ditaruh di atas ke mayit. Enggak sekalian gue bilang, ikuti tanam di kubur. Lu siapin sound system dalam tuh. Sama videonya kalau perlu. DVD-nya sekalian, ada ayatnya gitu biar selamat. Kan ini masalah, Pak. Ini masalah. Jangan sampai anak ibu, anak bapak, anak saya seperti itu. Ketika kemudian, ayo silakan ya, yang lebih berhak adalah ahli waris yang nyolatin. Oh, situ. Kepalanya, udah. Terus ada yang nepok. Nah, udah maju. Enggak bunyi ini. Ayo, maju. Ya kan sholat. Ngimamin sholat jenazah kan kagak bunyi. Udah ini. Ternyata pakai ruku. Nah kan masalah. Waduh, Pak, bener loh. Ini harus kemudian sosialisasinya juga. Jadi memasarkannya bukan memasarkan tempatnya Pak Mandal, tapi juga memasarkan segala aspek yang terkait dengan persoalan nanti seseorang akan meninggal dunia. Allahu Akbar. Apalagi Pak, sekarang ini banyak sekali mayit-mayit yang digantung oleh Allah SWT. Kenapa? Karena persoalan waris. Allahu Akbar. Persoalan waris. Begitu meninggal dunia, dong, di atas sana, kemudian anaknya langsung ngambil posisi kuda-kuda gitu Pak Bupati. Satu marah main satu, satu kemudian kecewa main satu, berebut. Waduh, jangan sampai datu. Jangan sampai. Kita berdoa yuk, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua kaum muslimin muslimat dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga berdoa orang-orang yang sudah dimakamkan di kubur ini, di makam Al-Azhar Memorial Garden dan juga di pemakaman-pemakaman yang lain. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Allah ampuni dosanya. Bukan saja Allah ringankan, tapi Allah hapuskan. Allah lah yang punya catatan semuanya. Dan Allah yang punya rahman rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka. Salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Wa afiatan fil jasadi. Wa ziyadatan fil ilmi wal rizqi. Wa barakatan fi hayatina. وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. Insyaallah ibu bapak yang dirahmati Allah, kesenangan kita, kebahagiaan kita pada hari ini juga mudah-mudahan bertambah-tambah bahagianya, karena dengan program wakaf Al-Azhar pun kita juga dengan PPPH insya Allah akan bergerak untuk kemudian mencari pembiayaan untuk mereka-mereka yang meninggal dunia tapi gak ngerti nanti cara makamnya seperti apa. Kita juga insya Allah akan mengumpulkan para agnia untuk sama-sama patungan untuk satu keluarga. Jadi kan cakep tuh kalau ada satu keluarga kita udah langsung kasih sertifikatnya. Pak, Bu, kalau nanti meninggal dunia pokoknya SMS saja kami, sudah kita jemput semuanya sampai ke tempat sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Bu Emma dan kawan-kawan, Pemandra dan kawan-kawan, dan amal jariah juga dari keluarga yang sudah kemudian membeli ini dan atau yang akan membeli ini. Insyaallah lah pemirsa, kontroversi sih pasti ada lah, tapi insyaallah mudah-mudahan Allah nanti akan menyempurnakan segala niat dan langkah kita semua. Terima kasih buat semuanya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.